قال الشارح محمد خليل هراس رحمه الله تعالى: فالإرادة الكونية أعم من جهة تعلقها. Maka al-irada al-kauniyah, atau disebut juga dengan apa, ikhwan? Hah? Al-masyi'ah. Jadi al-iradatul kauniyah identik dengan al-masyi'ah. Sedangkan al-iradatul syar'iyah identik dengan al-mahabbah wal-ridha. Maka irada al-kauniyah lebih umum dari sisi hubungannya, bima la yuhibbuhu Allah wa yardah, dengan apa-apa yang tidak dicintai Allah dan tidak diridainya, minal kufri wal ma'asi, berupa kekufuran dan kemaksiatan, wa akhassu, dan lebih khusus, min jihati annaha la tata'allaku, dari sisi bahwa dia tidak berhubungan, ya, tidak ada hubungannya, bimithli imanil kafir, dengan keimanannya orang kafir, wa ta'atil fasiq, dan ketaatan orang fasik, tidak ada hubungannya. Ya, tidak termasuk ke dalam al-iradatul kauniyah. Orang-orang yang sudah ditakdirkan kafir, orang-orang yang sudah ditakdirkan fasik, nah itu tidak ada hubungannya dengan al-iradatul kauniyah. Ya, ketika kita menyatakan bahwa orang kafir ini mukmin, ataukah orang fasik tersebut taat, tidak ada, karena sudah ditetapkan dan ditakdirkan. Kita misalkan kemarin dengan permisalan bahwa Allah menghendaki Abu Bakar itu kafir. Nah, kata ikhwan, Allah Subhanahu wa taala menghendaki Abu Lahab itu mukmin. Nah, Allah Subhanahu wa taala menghendaki bahwa Abu Lahab itu mukmin. Ini tidak termasuk ke dalam al-iradatul kauniyah. Walaupun dia termasuk dalam al-iradatul syar'iyah. Wal iradatul syar'iyatu a'ammu, dan al-iradatul syar'iyah lebih umum, min jihati ta'alluqiha bi kulli ma'murin bihi waqi'an kana aw ghairu waqi'. Al-iradatul syar'iyah lebih umum dari sisi hubungannya dengan setiap yang diperintahkan, terjadi atau tidak terjadi. Terjadi atau tidak terjadi. Wa akhassu min jihati anna al-waqi'a bil iradatil kauniyah qad yakunu ghayra ma'murin bihi, dan lebih khusus dari sisi bahwa, ya, yang terjadi pada masyiatullah, pada al-iradatul kauniyah, terkadang tidak diperintahkan, tidak dianjurkan. Ya, Allah telah menakdirkan adanya kekufuran, kemaksiatan, kesyirikan. Ini tidak dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhasil, kemudian beliau menyimpulkan kesimpulannya, annal iradatain, bahwa kedua iradah itu, asy-syar'iyyah dan kauniyah, qad tajtami'ani ma'an. Ya, terkadang bersatu dan berkumpul, fi mithli imanil mu'min wa ta'atil muti', pada keimanan seorang mukmin yang telah ditakdirkan mukmin, dan taatnya orang yang telah ditakdirkan taat. Kita beri contoh, Abu Bakar itu mukmin. Allah menghendaki Abu Bakar itu mukmin. Ini irada apa, ikhwan? Irada syar'iyah dan irada kauniyah. Irada syar'iyah karena Allah cinta, irada kauniyah karena terjadi. Wa tanfaridul kauniyatu fi mithli kufril kafir. Dan bersendiri al-iradatul kauniyah, ya, dalam hal kekafirannya orang kafir. Wa maksiatil asi, dan kemaksiatannya orang bermaksiat. Allah menghendaki Abu Lahab itu kafir. Maka al-irada di sini adalah al-irada kauniyah, bukan syariah. Wa tanfaridu syar'iyyatu fi mithli imanil kafir wa ta'atil asi. Dan juga bersendiri irada syar'iyyah itu dalam hal keimanannya orang kafir dan ketaatan orang yang bermaksiat. Allah menghendaki Abu Lahab itu mukmin. Ya, kehendak syar'iyyah. Terjadi? Tidak terjadi. Berarti ada tiga jenis. Nah, dan pada kami ada empat lagi, ada yang keempat, ya, yaitu tidak termasuk ke dalam kedua irada, tidak termasuk dalam kedua irada, ya, pada permisalan kekafiran orang yang mukmin, fi kufril mukmin, dan itu disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya. Abu Bakar itu kafir, tidak termasuk dalam al-iradah syariah dan tidak pula iradah kauniyah. Iradah syariah karena Allah tidak senang kekafiran, ya, dan tidak termasuk dalam al-iradah kauniyah karena Allah tidak menghendaki secara kaun bahwa Abu Bakar itu kafir. Bahkan beliau adalah sahabat yang paling afdal, manusia yang paling afdal di kalangan umat ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian beliau menjelaskan beberapa ayat yang telah disebutkan dahulu. Wa qauluhu ta'ala, dan makna dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walaula idz dakhalta jannatak. Hadza min qaulillah. Ini dari firman Allah, hikayatan anir rajulil mu'min li zamilihil kafir, menceritakan tentang seorang laki-laki mu'min, ya, yang mengatakan kepada temannya, tapi dia kafir, sahibil jannatain, pemilik dua syurga, dua kebun maksudnya, pemilik dua kebun, ya'iduhu bihi ayyashkura ni'matallahi alaih. Ya, di mana mukmin ini menasihati temannya yang kafir itu agar mensyukuri nikmat Allah. Daha ila masyiatillah, dan mengembalikannya kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yabra' min haulihi wa quwwatihi, dan hendaknya, ya, berlepas diri, jangan menyandarkan kepada kekuatan dan dayanya. Jangan, bukan karena usaha kamu, ya, sehingga berhasil dua kebun itu, tapi semata-mata itu kehendak Allah. Fa innahu la quwata illa billah, karena tidak ada kekuatan kecuali milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qauluhu, dan firmannya pada ayat yang selanjutnya, walau syaa'allahu ma qatalu, jika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki masyiahnya, niscaya mereka tidak akan saling bunuh membunuh, mereka tidak akan berperang. Al-ayah ikhbarun amma waqa'a baina atba'ir rusul min ba'dihim. Ini pengkhabaran dari apa-apa yang terjadi di antara para pengikut rasul dari setelah mereka. Minat tanazu', dari perselisihan. Wa ta'adi baghyan bainahum wa hasadan, saling memusuhi dengan kebencian, menampakkan permusuhan itu di antara mereka, dan perasaan iri dengki. Wa anna dzalika innama kana bi masyiatillahi azza wajal, dan yang demikian itu karena sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Walau syaa'a adama husulihi, kalau sekiranya Allah menghendaki tidak terjadinya itu, mahasalah, niscaya tidak akan terjadi. Walakinnahu syaa'ahu fawaqa, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki itu maka terjadilah. Ya, Allah menghendaki terjadinya perpecahan maka terjadilah, padahal Allah tidak senang, Allah membenci itu. Nah, wa qauluhu, dan firman Allah, faman yuridillahu ayyahdiyah, barang siapa yang Allah menghendaki untuk memberikan hidayah kepadanya. Al-ayah sampai akhir ayat tadullu ala anna kullan, ini menunjukkan bahwa seluruh minal hidayati, baik berupa hidayah petunjuk, wadhalali ataukah berupa kesesatan, bi khalqillahi azza wajal, itu semua adalah ciptaan Allah dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Faman yurid hidayatahu, maka siapa yang Allah menghendaki memberikan hidayah kepada seseorang, ai ilhamahu wa taufiqah, yaitu hendak memberikan ilham dan taufik kepadanya, yashrah sadrahu lil Islam, maka Allah akan melampangkan dadanya untuk menerima Islam. Naam. Bi ayyaqdhifa fi qalbihi nuran, yaitu dengan cara apa? Allah melemparkan ke dalam hatinya cahaya. Allah memasukkan ke dalam hatinya cahaya. Fayattasi'u lahu, maka hatinya itu menjadi luas menerima cahaya itu, lapang menerima cahaya. Wayang basit, yakni dengan senang hati menerima cahaya itu, dengan mudahnya dia menerimanya. Itu apabila Allah menghendaki memberikan hidayah kepada seorang. Kama warada fil hadits, sebagaimana yang terdapat di dalam hadis. Yang dimaksudkan di sini adalah hadis yang datang dari beberapa riwayat, dari Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Abbas, juga dalam riwayat Hasan al-Basri secara mursal, dan Abu Ja'far al-Madaini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza dakhala al-imanu fil qalb, infasaha lahu al-qalbu wajsharah." Ya. Apabila iman itu masuk ke dalam hati, maka hati itu menjadi lapang, ya, dan menjadi, yakni lapang, luas, begitu, menerima cahaya itu. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah ada tanda-tandanya? Fahal fi dzalika min amarah, apakah ada tanda-tandanya? Kata Rasulullah SAW, al-inabatu ila daril khulud, والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل الموت. Ya, kembali ke darul khulud, tempat yang kekal, dan menjauhkan diri dari tempat yang membuat seorang terlena dan tertipu ke dunia, dan bersiap-siap, ya, untuk mati sebelum mati. Bersiap-siap dengan kematian sebelum dia mati. Dalam riwayat yang lain, ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, Apakah yang dimaksud dengan asy-syarah ini? Ketika Rasulullah membaca firman Allah ini, faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, ma hadha asy-syarah? Apa kelapangan yang dimaksud di sini? Kata Nabi SAW, nurun yukhzafu fil qalb, cahaya yang dilemparkan ke dalam hati. Naam. Akan tetapi riwayat ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya. Naam. Dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir, dalam membicarakan ayat ini dalam surah Al-An'am, dan beliau mengatakan, diriwayatkan dari berbagai jalan, ya, dan masing-masing saling menguatkan jalan itu. Tapi perkataan ini dibantah oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dan beliau mengatakan ini termasuk kekeliruan Ibnu Katsir rahimahullah, sebab jalan itu terdiri dari perawi-perawi yang sangat lemah dan tidak bisa menguatkan antara sebagian dengan yang lainnya, sehingga beliau melemahkan hadis ini dalam silsilah hadis dhaifah. Jadi hadis ini wallahu alam bisawab didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Wa man yurid idlalahu wa khudlanahu yaj'al sadrahu fi ghayati dhiqi wal haraj. Dan barang siapa yang Allah ingin menyesatkan dia dan menghinakan dia, Allah jadikan dadanya itu sempit, ya, sesak. Fala yamfut ilaihi nurul iman, maka cahaya iman itu tidak bisa tembus ke dalam hatinya. Wa syabbaha dzalika biman yas'adu fis sama, ya, dan Allah mempermisalkan yang demikian seperti orang yang naik ke atas langit. Itu kalau semakin naik semakin sesat, ya kan? Kata orang-orang yang tidak yakin dengan adanya Allah, itu karena apa? Hah? Hampa udara apa ya? Naam. Jadi kalau semakin naik semakin sesat. Ya. Semakin naik ke atas. Maka Allah Subhanahu wa taala gambarkan demikian. Ini perumpamaan seorang yang tidak bisa menerima hidayah, jadi sempit dadanya, terasa sesak. Nah, wallahu alam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya.